بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan tentang syafaat. Sudah kita terangkan ada dua jenis syafaat. Pertama, syafaat yang diterima disebut asy-syafa'atul mutsbatah. Yang kedua, syafaat yang ditolak yaitu asy-syafa'atul manfiyah. Adapun syafaat yang musbatah atau yang diterima adalah pertama syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita terangkan kemarin tiga syafaat. Pertama syafaatul uzma atau syafaat yang terbesar, teragung. Di antaranya syafaat ketika manusia berada di padang mahsyar dalam keadaan mengenaskan, menderita, mereka ingin segera lepas dari penderitaan saat itu, lalu meminta syafaat kepada Nabi Adam, tidak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa, terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliaulah yang bisa, satu-satunya yang bisa memberi syafaat. Kedua, syafaat Nabi untuk para ahli surga agar bisa memasuki surga. Dan yang ketiganya, syafaat Nabi alaihi salatu wasalam kepada siapa? Pamannya Abu Thalib, ya. Selain itu, Nabi alaihi salatu wasalam pun bisa memberi syafaat kepada umatnya. Dan umat yang akan memperoleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasalam, terutama umat yang ahli maksiat, umat yang berdosa besar. Kalau orang-orang solehnya tanpa dapat syafaat pun, mereka sudah ke surga. Tapi ahli maksiatnya ini nih, kalau enggak dapat syafaat, mereka ke neraka. Atau di nerakanya bisa lama dengan azab yang pedih. Ketika dapat syafaat, ada yang enggak jadi ke neraka langsung ke surga. Ada yang ke neraka dulu tapi tidak lama. Dan itu orang-orang yang berdosa besar. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Sesungguhnya syafaatku bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa saja yang harus kita lakukan. Nah, tapi selain Nabi alaihi salatu wasallam, ada makhluk lain yang bisa juga memberi syafaat, seperti para malaikat dan sesama orang yang beriman, baik orang tua ke anaknya atau anaknya ke orang tuanya, guru ke murid atau murid ke guru, bahkan kawan. Kawan yang ketika di dunia ikut bersama-sama kita melakukan ibadah. saum bareng, buka bareng, umroh haji bareng, sholat bareng. Ketika sebagian ke surga dan sebagian lagi ada yang ke neraka, yang ke surga itu memohon-mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla agar kawannya yang dulu bareng-bareng ibadah tapi berada di dalam neraka itu diminta oleh mereka kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka. Mereka ingin sama-sama bareng seperti dahulu ketika di dunia. Ini syafaat dan Allah mengizinkannya. Akhirnya mereka diangkat dari neraka dalam keadaan sudah gosong, sudah lestreng, hideung, tutung, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat atau sungai kehidupan, lalu utuh lagi seperti sedia kala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang. Nah, kita dari tengah-tengah yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas. Itu baru dak di luar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, fa walladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihimul ladzina fin nar. Ketika orang-orang mukmin semuanya sudah lepas dari api neraka, masuk ke dalam surga. Maka demi Allah yang zatku yang tanganku yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tak ada seorang pun di antara kalian wahai ahli surga yang lebih ngotot, lebih ngeyel, lebih bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah untuk meminta hak dari kalangan orang-orang mukmin pada hari kiamat, orang-orang atau saudara-saudara mereka yang saat itu ada di dalam neraka. Jadi saudara-saudaranya, kawan-kawannya ada di dalam neraka. Mereka sendiri ada di surga. Lalu berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Allah, dulu mereka saum bersama-sama kita. Mereka juga sholat bersama-sama kita. Mereka juga haji bareng-bareng. Jadi melakukan ibadah bareng-bareng. Nanti di faedah hadis ini salah satunya dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menjadi dalil dianjurkannya melakukan ibadah amal soleh secara berbarengan. Sholat berjamaah. Saum juga ya. Bukanya bareng. Umroh haji bareng. Infak sedekah bareng-bareng. Tersaksikan. Karena tidak bisa disembunyikan. Sema sholat di masjid berjamaah takut riya, akhirnya di rumah sendirian. Itu hujah argumentasi yang salah. Ya, tetap wajib sholat berjamaah di masjid, terlihat oleh orang bareng-bareng sama orang. Cuma jangan riya, gitu saja. saya mah enggak mau haji umrah solo, orang-orang pasti tahu, takut riya. Itu salah, keliru. Tetap umrah atau haji, tapi niatnya dijaga, jangan sampai riya. Jadi orang-orang mukmin ahli surga berkata, ya Allah, itu saudara kami di neraka. Dulu kami saum bareng-bareng, sholat bersama-sama, haji juga bersama-sama. Tapi kenapa mereka ke neraka? Keluarkan mereka dari neraka. Ngeyel, ngotot, kekeh, betekeh. Apa kata Allah? Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Maka kata Allah Azza wa Jalla, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Akhriju man araftum. Keluarkan. Akhirnya mereka mengenali beberapa wajah saudara-saudara mereka di neraka. Fayukhrijuna khalaqan kathiran qad akhadhatin nar ila nisfi saqain wa ila rukbatih. Akhirnya mereka mengeluarkan saudara-saudaranya dari neraka dengan jumlah yang banyak, sekalipun mereka sudah dibakar oleh api neraka, ada yang sampai ke kedua betisnya, ada juga yang sampai ke kedua lututnya. Dicari semua. Setelah habis, tidak ada lagi yang mereka kenal. Akhirnya mereka lapor kembali kepada Allah. Mereka berkata, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amarta nabih. Ya Allah, tak ada satupun yang tersisa dari orang-orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkannya. Jadi semua yang dikenal, yang dahulu pernah ibadah bareng-bareng tapi ke neraka, itu sudah habis semuanya. Apa kata Allah? Fayaqul, Allah berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa'akhrijuh. Kembalilah kamu ke neraka. Maka siapa saja orang yang kamu temui, di dalam hatinya ada kebaikan walaupun satu dinar. Dulu dia, kamu saksikan, pernah berinfak dengan jumlah satu dinar untuk kebaikan, keluarkan dia dari neraka. Ini menunjukkan ada orang yang suka infak sedekah tapi ke neraka. Itu karena sebab-sebabnya banyak ya. Nah, tapi kemudian dikeluarkan. Maka fayukhrijuna khalaqan katsira, maka dikeluarkan lagi dengan jumlah yang banyak. Ketika dilihat ada kebaikan berupa infak sedekah satu dinar dalam diri orang itu, dikeluarkan dari api neraka. Setelah semuanya beres, tak ada lagi yang tersisa, mereka berkata lagi kepada Allah, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman araf amiman amartani. Ya Allah, tak ada satu orang pun yang kami sisakan dari orang-orang yang Engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Semuanya sudah dikeluarkan. Yang pernah infak satu dinar. Satu dinar itu kalau diuangkan dengan rupiah, kira-kira 2,5 juta. Banyak atau besar ini? Banyak, dan besarnya satu dinar itu sebanding dengan harga emas 4,14. Berarti 4 jutaan. Maksudnya emas seberapa ya? Sejuta? 4 jutaan lebih itu. Toslami tinggi cal emas jadi terang. Setelah itu Allah berfirman lagi, irji'u faman wajadtum min qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. kamu kembali lagi ke neraka. Siapa saja orang yang kamu temui di neraka dan dia pernah melakukan kebaikan dengan harga setengah dinar, keluarkan dia. 2 juta, tadi 4 juta. Sekarang 2 juta, dikeluarkan. Kemudian orang-orang mukmin itu berkata lagi, Rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan. Ya Allah, tidak kami biarkan, tidak kami sisakan di neraka orang-orang yang kau perintahkan kepada kami untuk kami keluarkan. Sudah habis. Allah berfirman lagi, irji'u. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa'khriju. Kembali lagi kamu ke neraka. Siapa saja orang yang kamu dapati dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu, keluarkan. Terus begitu. Akhirnya dikeluarkan, walaupun hanya sekecil debu berupa kebaikan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, "Illam tusaddiquni bihadzal hadis faqra'u in syi'tum. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Kata Abu Sa'id, kalau kalian tidak percaya terhadap perkataanku tentang hadis ini, coba baca ayat. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha sungguhnya Allah la yadzlimu, tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu." Artinya kebaikan sekecil debu pasti dibalas. Allah tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun sekecil debu. Alit debu kecil atau alit, kecil dan alit. Saking alit kecilnya tidak kelihatan. Sekecil itu kebaikan pasti dibalas. Kalau umpamanya ada kebaikan enggak dibalas itu zalim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi sekecil debu Allah akan balas. Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu. Kalau ada kebaikan sedikit saja akan Allah lipat gandakan balasannya dan Allah akan berikan kepada dia pahala yang sangat besar. Lalu Allah pun berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minin mu'minun. Para malaikat pun saat itu memberikan syafaat. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyaknya para malaikat di langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali, ada kecualinya, setelah diizinkan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Jadi setelah orang-orang mukmin itu mengeluarkan saudara-saudaranya dari api neraka, sudah tak tersisa lagi para malaikat diizinkan memberi syafaat. Para nabi juga diizinkan memberikan syafaat. Bahkan orang-orang mukmin yang lain. Bayangkan tadi orang mengeluarkan kawan-kawannya dari api neraka, enggak ada hubungan kekeluargaan, hubungan guru dengan murid kecuali hubungan pertemanan. Apalagi kalau ada hubungan kekeluargaan, hubungan guru dengan murid, hubungan umpamanya atasan dengan bawahan dan seterusnya. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak ada lagi yang tersisa. yang bisa memberikan syafaat dari kalangan makhluknya, kecuali Allahu Arhamur Rahimin. Allah itu yang paling pengasih di antara yang pengasih, paling penyayang di antara yang penyayang, paling mencintai dibanding siapapun yang biasa mencintai. Tinggal Allah. Kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah, menyelamatkan orang-orang dari api neraka. Fa yaqbidu qabdatan minan nar fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qatta qad 'adu hamama fa yulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayat fa yukhriju fa yakhrujuna kama takhrujul habbah min hamilis sail. Yakhrujuna kallu'lu fi riqabihimul khawatim ya'rifuhum ahlul jannah. Haula'i utqa'ullahi alladhina adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amilu wala khairin qaddamu. Setelah seluruh makhluk memberikan syafaat, sehingga banyak dari ahli neraka yang dikeluarkan masuk ke dalam surga, tinggal Allah. Lalu Allah menggenggam satu genggaman beberapa orang dari neraka. Kemudian Allah keluarkan satu kaum. Kaum itu tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun ketika di dunia. Jahat terus. Makanya pantas ke neraka dulu. Tapi Allah keluarkan. Orang itu sudah gosong. Sudah hitam semuanya karena dibakar oleh api neraka. Lalu Allah masukkan mereka ke sebuah sungai yang ada di mulut surga yang disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Utuh lagi. Maka keluarlah mereka dari sungai seperti keluarnya biji yang ditanam di aliran air. Mereka keluar seperti mutiara. Herang mencerang, padahal tadi sudah gosong. Dan dirikab, apa, di beheng-beheng, apa bahasa Indonesia. Di leher mereka ada emas. Kemudian juga ada cincin. Ahli surga mengenal mereka ketika di dunia ini. Orang jahat ketika di dunia. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam surga. Mereka lah orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa satu amal baik pun yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan tanpa ada kebaikan yang pernah mereka lakukan ke orang. Tapi mereka bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Syafaat. Syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjelaskan bahwa syafaat tidak harus dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dari orang biasa juga bisa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim ini disyarah. Syarah itu dijelaskan, dan yang menjelaskannya salah satu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, "Fi hadzal haditsi dalilun." Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang apa? Tentang pentingnya berkawan, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, memperbanyak berkenalan dengan mereka, dan ketika mereka menganggap kita juga sebagai kawan, akhirnya mereka mengeluarkan kita dari api neraka. Sehingga ia berkata, "Ya fulan, wahai fulan, ma amiltum hatta tukhraju minan nar. Wahai fulan, apa yang kalian lakukan hatta tukhraju minan nar, sehingga kamu dikeluarkan dari api neraka. Dia menjawab, orang itu menjawab, la khaira fina. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang kami lakukan. Illa annana sakain illa annakunna nusahibus salihin. Kecuali dulu ketika di dunia kami bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Fashfa'unana. Kemudian mereka memberikan syafaat kepada kami. Hatta nakhruja minan nar. Sehingga kami keluar dari api neraka. Makanya Nabi SAW wanti-wanti, karena kawan ini memberikan banyak pengaruh kepada kita. Kalau kawannya baik, pengaruhnya baik. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Kalau kawannya buruk, pengaruhnya juga buruk. Nabi Ali SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili falyandhur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan. Setiap kalian. Dengan siapa kalian berkawan. Allah menyatakan, Al-akhillau yawma idzin. Pada hari itu, pada hari kiamat, al-akhilla. Al-akhilla itu perkawanan, persahabatan, persaudaraan. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka akan berubah menjadi musuh bagi sebagian yang lain di akhirat. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau umpamanya perkawanan ini, pertemanan, persahabatan dibangun, dibentuk karena kepentingan dunia, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kan ada orang berkawan padahal tadinya musuhan. Tapi karena punya kepentingan politik yang sama, jadi bersahabat, berkoalisi. Ada yang begitu? Ada. Yang tadinya kawan, berubah menjadi lawan. Dalam dunia politik, tak ada kawan yang abadi, tak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Demikian juga orang tadinya bersahabat, lalu bisnis bareng, breng bertengkar jadi musuh. Ada yang begitu? Ada. Demikian juga untuk urusan di luar politik dan ekonomi. Tadinya berkawan, kemudian berubah menjadi lawan baru di dunia, apalagi di akhirat. Kalau toh di dunia tetap berkawan sampai mereka mati, sehidup semati tetap berkawan. Tapi ada tapinya. Dalam kepentingan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satunya mengerjakan maksiat, yang lain enggan menegur. Demi menjaga persahabatan biar ikut-ikutan. Di akhirat menjadi lawan, menjadi musuh. Kenapa kamu biarkan saya berbuat dosa dan maksiat, harusnya ditegur begini, begini, begini. Ya. Dijawab, enggak. Nah, enggan kamu membiarkan saya masuk neraka. Begitu. Kita pernah membahas di Pusdai pertengkaran yang akan terjadi pada hari kiamat. Di hari kiamat, suami dengan istri bertengkar. Ayah dengan anak bertengkar. Seseorang dengan kawannya bertengkar. Atasan dan bawahannya bertengkar. Pengikut dengan yang diikutinya juga bertengkar. Bahkan dirinya sendiri bertengkar dengan anggota badannya. Bahkan antara ruh dan jasadnya juga bertengkar. Itu semuanya bertengkar karena yang melandasi hubungan perkawanan, persaudaraan, bukan ketakwaan, berubah menjadi musuh, saling menyalahkan. Adapun orang yang bertakwa, berkawannya karena ketakwaan. Ketika kawannya salah, ditegur, diingatkan, dibimbing, tidak dibiarkan. akhirnya berhenti dari dosa maksiatnya, akhirnya selamat dari murka dan azab Allah. Saling menyelamatkan seperti itu. Oleh karena itulah maka syafaat bisa diberikan oleh siapapun. Oleh para malaikat, para nabi, bahkan orang-orang biasa, bahkan yang tak ada hubungan saudara, tak ada hubungan perkawanan, tak ada hubungan kekerabatan, juga bisa menyebabkan dia memberi syafaat kepada orang lain. Nah, sekarang amal apa saja yang bisa menyebabkan kita memperoleh syafaat? Nanti ini akan kita bahas di hari Senin yang akan datang. Sekarang sudah jam 6, harus memutar jeda dulu. Kepada operator di studio, mangga putar jeda. Seusai putar jeda, kita langsung masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Sedekah di rumah, kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Canceleng YTS. Dapatkan canceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelengnya. Insya Allah, canceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang 64, Bandung. Setiap 3 bulan, insya Allah canceleng siap dijemput. Dengan canceleng YTS, bersedekah jadi mudah, bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor handphone 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillah. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar dan juga para pemirsa bisa bertanya jawab dengan Ustaz dalam kesempatan sekarang ini. Ya, kami silakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 0228686 2637 atau melalui pesan singkat nomor 0811227 1476. Baik, ya, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada hadirin yang ada di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang ditanyakan kapan syafaat itu diberikan? Apakah pada waktu di Padang Arfah atau sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim atau waktu proses mizan? Terima kasih. Baik. Barakallahu fi. Kapan syafaat diberikan? Ya, di beberapa tempat, di beberapa momen. Pekan lalu sudah diterangkan ada asy-syafa'atul uzma diberikan ketika manusia di padang mahsyar. Ada lagi syafaat yang diberikan pada waktu ahli surga mau masuk ke surga tapi pintunya masih ditutup. Ada lagi syafaat yang diberikan ketika orang harusnya masuk ke dalam neraka tapi kemudian tidak jadi. Kapan itu? Nah, salah satunya ketika menyeberang sirata. Karena orang yang tidak bisa lewat masuk ke dalam neraka. Ada di antaranya mestinya karena amalnya dia masuk ke dalam neraka. Tapi karena syafaat dia selamat. Sampai robek-robek. Ada lagi syafaat yang diberikan ketika orang sudah masuk ke dalam neraka seperti yang diterangkan tadi. Jadi syafaat tidak diberikan di satu tempat saja, tapi di beberapa tempat sesuai dengan siapa saja orang yang layak mendapatkan syafaat. Ada yang layak dapat syafaat di padang mahsyar, termasuk mau masuk surga, termasuk di dalam neraka. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada, kalau ada mau dikasih pinjam mic. Kalau tidak ada, kembali ke studio. Muzain, silakan. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Ujang Gunawan di Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Maaf di luar tema Ustaz. Ketika menunggu khatib, sunnahnya adalah sholat intidhor. Sementara pada zaman kita lebih banyak yang menunggu khatib dengan membaca Al-Quran dibanding sholat intidhor, terutama di lingkungan pesantren. Apakah ini termasuk menyelisihi sunnah, Ustaz? Baik, barakallahu fik. Iya. Kita dianjurkan sepagi mungkin berangkat ke masjid ketika Jumat. Kalau zaman sahabat baheula mah dari ba'da subuh enggak keluar-keluar. Paling pagi gitu. Ketika masuk ke dalam masjid, sudah ada orang lain, aduh kecewa berat. Karena sudah ada yang mendahului. Kalau sekarang mah, sebelum azan mah belum berangkat. Ada yang pas baru azan baru mandi. Iya. Nah sekarang ada orang yang masuk masjid jauh sebelum azan. Setengah jam sebelum azan, satu jam sebelum azan. Apa yang dilakukan? Bebas. Selama yang dilakukan pertama kebaikan, yang kedua tidak mengganggu orang lain. Bisa sholat, nah yang disebut sholat intidhor, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kalau umpamanya lelah sholat, diganti dengan yang lain berdoa. Lelah berdoa, masih banyak waktu berzikir. Lelah berzikir, silakan bangkit lagi, sholat lagi. Lelah sholat, baca Al-Quran. Jadi, tidak ada amalan khusus yang disunnahkan ketika menunggu khatib naik mimbar, bisa bervariasi, bisa semuanya dilakukan, ya sholat, ya zikir, ya berdoa, ya membaca Al-Quran. Dengan catatan, tidak mengganggu orang lain. Silakan baca Al-Quran, tapi jangan keras-keras karena masih banyak yang sholat. Bersolawat boleh, bagus bukan boleh. Bagus, tapi jangan keras-keras. Sebab mengganggu orang lain. Ya. Jadi tidaklah menyelisihi sunnah apabila orang menunggu waktu sholat, waktu imam naik khatib, naik mimbar, kemudian dia melakukan beberapa amal sholat. Bisa baca buku? Bisa. Bisa menulis? Bisa. Asal yang dibacanya, bagus umpamanya kita membuka gadget kita, membuka HP kita, terus membuka website yang berisi tulisan tentang ilmu, tentang tauhid, tentang yang bermanfaat, lalu kita baca, boleh. Selama yang dilakukannya kebaikan dan tidak mengganggu orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ayah di mana tadi? Tuh, Pak Sumpena, Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah sholat bersama-sama atau haji bersama-sama atau umroh bersama-sama dan lain sebagainya. Saya di sana sering sholat berjamaah dengan orang-orang yang sholat juga sama gitu. Apakah saya atau mereka bisa menyelamatkan saya, itu kan syafaat ya. Apakah mereka bisa menyelamatkan saya atau saya juga bisa menyelamatkan mereka. Segitu Ustaz. Baik. Barakallahu fiik Pak Yusuf Sumperna. Iya, kita suka sholat berjamaah dengan mereka, dengan tetangga, dengan kawan, dengan sesama ikhwan. Apakah bisa saling menyelamatkan? Ya, tadi hadisnya sudah diterangkan. Jadi ketika ahli surga masuk ke dalam surga, tidak melihat kawan-kawan yang dulu sholat bareng, umroh bareng, haji bareng, saum bareng, buka bersama bareng, baik Ramadan ataupun saum sunnah seperti kemarin apa Tasu'a. Nah hari ini nanti ada buka bersama lagi soka dari ini dikasih nih ya, air banyak di nakran. Nah lalu tidak ada di surga, ternyata di neraka. Minta kepada Allah. Dulu kami sama-sama ibadah, sama-sama sholat, sama-sama saum, sama-sama haji, umroh. Kenapa mereka ke neraka? Tolong keluarkan. Akhirnya diizinkan, dikeluarkan. Iya, ibadah yang dilakukan bersama-sama atau berbarengan akan menyebabkan manusia saling menyelamatkan di akhirat nanti. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke surga gak melihat saya, tolong tanya kepada Allah. Dulu sering kok ngaji gitu. Tapi kenapa gak ada? Oh ternyata waliyadzubillah na'udzubillah umpamit-amit. Tidak ada. Tanyakan, masukkan ke dalam surga ya. Wallahu'alam. Baik. Ada pertanyaan dari emak-emak. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan malaikat memberi syafaat kepada manusia? Yang menjadi penyebab kenapa para malaikat memberi syafaat kepada manusia itu murni hanya kesolehan mereka, hanya kebaikan mereka, hanya karena kasih sayang mereka kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika para malaikat melihat ada orang yang beribadah, ada orang yang apa namanya melakukan amal soleh, mereka senang, suka dan cinta kepada orang-orang tersebut, lalu mendoakan. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja mereka selalu mendoakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah menyatakan tentang doa para malaikat. Malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak, waqihim azabal jahim, Rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'antahum, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kata para malaikat, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat kepada-Mu dan mengikuti jalan-Mu dan selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang Engkau janjikan kepada mereka beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak turunan mereka, karena sungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Ini doa para malaikat. Jadi cukup hanya melihat orang ibadah, orang amal soleh, orang berbuat kebaikan, mereka senang, mereka suka, mereka cinta, lalu mereka mendoakan. Jadi setiap saat malaikat mendoakan, asal kitanya memenuhi syarat untuk didoakan. Kitanya tobat, ya, kitanya ibadah, kitanya amal soleh, malaikat mendoakan. Dan di akhirat malaikat akan memberi syafaat. Jadi apa yang mendorong malaikat memberi syafaat? Itu karena kasih sayang mereka. Mereka mencintai, menyayangi siapapun yang Allah cintai, yang Allah sayangi. Dan yang Allah cintai, yang Allah sayangi adalah orang-orang yang taat, tunduk, patuh, satya, satuhu. Karena ajaran Allah Azza wa Jalla. Wallahu'alam. Kembali ke studio, Muzain, mangga. Iya. Nah, Ustaz, kami silakan bagi para pendengar yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, bacakan pertanyaan dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, maksud dengan saum 9 Zulhijjah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang, terus selisih 1 bulan dengan saum 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun yang lalu dengan zikir pagi dan petang juga menghapus dosa. Maksudnya bagaimana ya Ustaz? Bukankah dengan saum-saum tersebut sudah terhapus dosa-dosanya dengan selisih 1 bulan, yaitu bulan 9 Zulhijjah dengan 10 Muharram? Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Ketika 9 Zulhijjah kemarin, sebulan yang lalu, kita saum Arafah. Saum Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sekarang hari ini kita saum. Namanya saum apa? Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Maka orang yang saum di 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Bukankah setahun yang lalu sudah terhapus oleh saum Arafah kemarin? Jadi meureun sabulan gitu ya. Terus, nah ada terusnya nih. Ada saum Ramadan sebelum Zulhijjah, kan 2 bulan sebelumnya Ramadannya. 3 bulan meureun. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan itu saum Ramadan. Saum Ramadan juga menghapus dosa sejak Ramadan yang lalu sampai Ramadan saat itu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ila umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kaba'ir. Nah, jadi salat yang 5 waktu terus Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat itu menghapus dosa. Bukankah sholat kita tadi, sholat apa? Sholat subuh. Menghapus dosa sejak isya sampai subuh. Isya kita kembali, menghapus dosa dari maghrib sampai isya terus. Jadi setiap kita sholat, terhapus dosa dari sholat yang tadi sampai sholat yang sekarang. Sholat nanti zuhur menghapus dosa antara zuhur sampai, antara subuh ini sampai zuhur terus. Kalau begitu setiap saat dosa kita diampuni, ya enggak? Nah, kenapa ada double? Sholat mengampuni dosa. Saum Ramadan setahun yang lalu. Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Asyura sekarang juga seperti itu. Ya. Bukankah cukup sekali aja? Udah dengan saum Ramadan setahun yang lalu dihapus, nanti Ramadan yang akan datang menghapus Ramadan sekarang sama sampai Ramadan yang berikutnya. Gak perlu lagi saum-saum lain. Atau dengan sholat aja, setiap sholat kan mengampuni dosa. Tak perlu saum kalau begitu. Kan gitu ya kalau kita menerapkan logika. Taib, barakallahu fiik. Di dalam syariat Islam itu disebut dengan sebutan mubalaghah. Jadi saking banyaknya dosa yang diampuni, diungkapkan aja setahun. Apakah setahun ini dosa-dosa besar? Ulama ikhtilaf. Mayoritas atau jumhur ulama yang dihapus dosa-dosa kecil. Dosa besar mah harus tobat. Dosa kecil bertingkat-tingkat. Ada yang terhapus oleh satu amalan lain, tidak terhapus oleh amalan yang lainnya lagi. Seperti mungkin, apa ketika kita saum Arafah menghapus dosa-dosa kecil ini. Ketika kita saum apa yang sekarang teh, Asyura menghapus dosa yang di atas tadi yang tidak terhapus oleh saum Arafah. Begitu seterusnya. Dan saum Ramadan menghapus dosa yang lebih besar lagi. Walhasil, intinya adalah ibadah apapun, amal soleh apapun, kebaikan apapun menghapus dosa, tapi tidak seluruh dosa terhapus. Taubahnya seperti umpamanya batu baterai. Yang umpamanya 10% hanya bisa dipakai 10 menit umpamanya. Tapi umpamanya ada yang 20% bisa dipakai 20 menit. Terus begitu. Amalan soleh tertentu menghapus sebagian dosa kecil. Amalan soleh yang lain lagi menghapus dosa kecil yang tadi tidak terhapus oleh amalan soleh yang pertama. Begitu terus, makin sering amal soleh dilakukan, makin banyak dosa yang terhapus. Intinya semua amal ibadah, tidak hanya saum, tidak hanya sholat, tidak hanya infak dan sedekah, senyum pun menghapus dosa. Kita membantu orang lain mengangkatkan barang ke atas, itu juga menghapus dosa. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Cuma tidak seluruh dosa terhapus. Dalam setahun itu, saum Arafah setahun menghapus dosa setahun. Tidak seluruh dosa. Tapi apa? Tergantung dari kualitas saum kita. Ada kualitas saumnya asal-asalan, asal tidak makan, tidak minum saja ya. Tapi masih suka dosa maksiat, masih suka lalai, masih suka mengabaikan kewajiban di tengah-tengah sholatnya. Kualitas saumnya rendah, dia hanya menghapus sebagian kecil dosa kecil. Ada dosa kecil lain yang tidak terhapus. Ada lagi orang yang saumnya itu sungguh-sungguh. Bukan hanya saum di mulut. Tidak makan, tidak minum. Tapi matanya juga disaumkan. Lisannya juga disaumkan. Si telinga disaumkan. Seluruh anggota badan disaumkan. Saum dari semua dosa. Terus diisi oleh ibadah. Baca Quran, zikir, sholat, mencari ilmu terus. Saumnya berkualitas. Nah, ini bisa menghapus dosa jauh lebih banyak dibanding yang tadi. Oleh karena itu, karena saum kita tidak menghapus seluruh dosa yang ada, setelah saum masih tersisa beberapa dosa, maka kita barengi dengan amal soleh lain untuk menghapus dosa yang tersisa. Termasuk dulu kita saum Arafah, mungkin ada dosa yang tersisa yang belum terhapus selama setahun. Kita saum lagi sekarang, sisa yang belum terhapus sekarang terhapus. Begitu dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, selain menghapus dosa, seluruh amalan mengundang turunnya pahala, mengundang turunnya hidayah, mengundang turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla, menyebabkan beberapa urusan dunia akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan derajat kemuliaan kita terangkat lagi baik di mata manusia apalagi di mata Allah Azza wa Jalla. Begitu dan begitu seterusnya ya. Jadi jangan mengutak-atik secara logika dengan otak kita tentang apa? Tentang pahala dan keuntungan dari suatu ibadah. Lalu mikir, Kan dengan Arafah kemarin sudah terhapus setahun. Jadi sekarang enggak perlu lagi gitu ya. Saum, jangan seperti itu mikirnya, ya. Jadi tidak dihitung secara matematis. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ada lagi mak-mak, bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada hadis dari Rasul, barang siapa yang mengikuti ibadah penganut-penganut agama yang lain, itu digolongkan sama golongannya. Seperti mengikuti orang-orang Yahudi, ibadahnya dicampur-campur, ya jadi ikut golongan Yahudi atau Nasrani. Nah bagaimana, karena dimasukkan golongan itu, apakah seorang muslim itu dikeluarkan dari golongan muslimnya? Terus yang kedua, apakah orang-orang seperti itu mendapatkan syafaat nantinya di akhirat? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin hadis yang dimaksud adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, orang itu termasuk kaum tersebut. Mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi kalau kita mengikuti kebiasaan agama lain, kebiasaan Yahudi, Nasrani, atau agama lain, baik umpamanya diniatkan mengikuti ataupun tidak diniatkan mengikuti, hanya menyerupai saja, yang menjadi ciri khas agama mereka, fahuwa minhum, maka orang itu termasuk golongan mereka. Umpamanya ketika kita berdoa, ada orang yang berdoanya begini. Padahal harusnya kan begini ya. Mengikuti siapa ini? Mungkin orang Hindu atau Buddha ketika ibadah. Dan itu menjadi ciri khas mereka. Maka tidak boleh. Jadi yang dimaksud kebiasaan yang tidak boleh diikuti dari orang kafir adalah kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas orang kafir. Seperti umpamanya memakai pakaian ala pendeta, ya. Seperti umpamanya memakai pakaian ala rahib-rahib agama-agama lain, atau wanita pakai kerudung. Tapi gaya pakai kerudung itu menyerupai gaya biarawati. Biarawati kan pakai kerudung ya. Tapi beda cara berkerudung dengan wanita muslimah kita, ya. Yaitu si lehernya itu dililitkan, dihalangi, lalu si kerudungnya dikebelakangkan. Ada kalangan artis tertentu yang karena ingin kelihatan gaya, modis, menyerupai kerudung biarawati, tasyabbuh. Karena itu menjadi ciri khas mereka, ya. Nah, termasuk dalam hal amalan-amalan. Umpamanya agama lain selalu merayakan apa namanya hari kelahiran pencetus agama tersebut. Seperti umpamanya Kristus lahir menurut mereka 25 Desember dirayakan. Terus umpamanya ada lagi hari lahir Buddha Siddhartha Gautama dirayakan. Ada lagi hari lahir umpamanya Zarathustra, agamanya Zoroaster, dirayakan. Ada lagi hari lahir umpamanya Konghucu, agamanya juga Konghucu. Ada lagi agama Confucius, kemudian dirayakan. Dirayakan. Dan kita juga merayakan hari lahir agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita juga merayakan hari lahir setiap kita lagi ya. Dan seterusnya itu dianggap tasyabbuh oleh para ulama, maka tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Kedua, apakah yang dimaksud fahuwa minhum itu murtad dari agama Islam? Tidak. Jadi takbir takbir teh ungkapan yang menyatakan siapa yang begini termasuk golongan mereka, itu bukan ungkapan takfir. Takfir itu menganggap orang yang melakukannya kafir, bukan. Hanya itu dosa besar. Terlarangnya kita menyerupai kebiasaan agama lain, itu larangan yang mengundang dosa besar tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetap mereka Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Mereka tidak dianggap kafir. Ya, apakah pasti ke neraka? Terancam dengan neraka. Sebagaimana kita gibah, apakah kita pasti ke neraka dengan gibah kita? Enggak. Tapi terancam. Gibah itu terancam pelakunya dengan api neraka. Kita dusta, bohong. Apakah pasti kita ke neraka? Enggak. Tapi bohong kita mengakibatkan kita terkena ancaman neraka. Adapun nanti setelah mati ke neraka atau ke surga, bukan dilihat hanya dari satu dua amalan, tapi dilihat dari keseluruhan amalan. Dikalkulasikan, nanti ditimbang. Mana yang lebih berat di antara amal baik dan amal buruk tersebut. Jadi ketika kita menceritakan hukum dari sebuah amalan, bahwa amalan ini dosa, terancam oleh neraka, ya terancam. Bukan berarti dia pasti ke neraka dengan amalan itu, enggak. Hanya terancam. Adapun ke surga ke nerakanya, sekali lagi lihat akhir hayatnya, tobat apa tidak. Kalau toh tidak tobat, nanti diperhitungkan dengan amal baik. Amal buruknya banyak, amal baiknya banyak, ditimbang. Fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyati radhiyah. Itu ya. Jadi sekali lagi, orang yang menyerupai kebiasaan orang kafir tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Apakah dia dapat syafaat? Ah, tadi dikatakan inna syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Ya, kalau dia mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan dia memperoleh syafaat dengan amalan itu, ya. Nah, nanti amalan itu yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Amalan pengundang syafaat, ya. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita nanti jam 8 ada lagi kajian, tapi online, tidak di masjid, di radio saja dengar, di TV saja lihat. Insya Allah tentang melanjutkan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.